Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtathatuha wa kullu muhtathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 8 Februari 2022. Kita akan lanjutkan Syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang ke-135, bait 44 dan 45, halaman 144. Ya. Kita mulai sebagaimana biasanya dengan adzan. Ya, Mas. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillaha khayra maliki. Salli'an ala nabiyyi al-mustafa wa alihi al-mustakmilin al-sharafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqatilun nahwi biha mahwiyah. تقارب الأقصى بلفظ موجز وتبسط المدلى بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية بن رأتي وهو بسبك حائد تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعل تواتت ويفعلي ونون عقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارئ يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامس وسيم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتكار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كرد وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن أريا من نون توكيد مبشر ومن نون إناث كيرعنا من فتن وكل حرف مستحق للبناء للأسف والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكنكم ورفع ونسب جعل الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما وارفع بدم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر وزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيس الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه ينذر وقصرها من نكسهن أشهر. فشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا. كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان. وتخلف اليا في جميعها الأليف جرا ونسبا بعد فتح قد أليف. وارفع بواو وبيجرور وانسبي سالم جمع عامر ومضنبي. فشبه ذين وبه إشرون وبابه ألحق والأهلون. قولوا وعلمون عليون وأردون شذ والسنون. وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد. ونون مجموع وما به التحق مفتح وكل من بكسره النطق. ونون ما ثني والملحق به بأقص دك استعملوه فانتبه. وما بدو ألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا. كذا أولى والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا كبل. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الرديف. واسأل بنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. وحذفها للجسم والنصب سمح كلم تكوني لتروم مظلمة. فسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. اللهم أحسن. Ulangi lagi, Mas. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki مصليا على نبي مصطفى وآل مستكملين الشرفا. واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز. وتقتدي رضا بغير السخط فاقة ألفية ابن معتي. وهو بالسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفعل ثم حرف الكلم. واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وأل. ومسند للاسم تمييز حسن بتا فعلت وأتت ويفعل. والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم. وما ذي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل. المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبع من الحروف مدني كشبع الوتوي في اسم جئتنا. والمأنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصل. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبع الحرف كأرض وسما. وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارعا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرؤن منفت. وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم. ورفع ونسب على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فارفع بضم وانسبا فتا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواو وانسبن بالالف وجرر بياء ما من الاسماء اسف من ذاك ذو ان صحبه ابانا. والفم حيث منم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن. ونقص في هذا الاخير احسن. وفي اب وتليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر. وشرط ذا الاعراب ان يضاف لا للياك جاء اخو ابيك ذا ائتلا بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذا كاثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الالف جرا ونسبا بعد فتح قد الف وارفع بواو وبيجر وانسب سالما جميع امير ومذنب والشبيلين وبه عشرون وبهبوه الحق والاهلون قولوا وعالمون عليون واراضون الشد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتاء وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولى تولد اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يقو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون حذفها للجزم ونسب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة وسم معتلا من الأسماء المصطفى والمرتقي مكارمة فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا نعم اللهم بارك. Kita sampai di halaman 164. Kita kemarin tentang ada al-ilal yang kesembilan, sembilan ilal itu saya masih ingat. Mas Irman, apa Mas Irman? Nah, Abu Faris, pelan-pelan, usah gaspol. Ijma wa ijma wa zin, ya. Rakib wa zid, nah, ujmatan falwasfu kat kamu, nah. Itu kemarin kita bahas itu berkaitan dengan mamnu minas sharaf, ya, yang dilarang dari menerima tanwin. Ya, dilarang menerima tanwin. Nah, ini kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sekarang asmaul af'alul khamsah. Ya, af'alul khamsah. Nah, sekarang af'alul khamsah itu ada berapa, Mas? Af'alul khamsah. Hah? 5. 5 atau 6? Juga sama. Ya. Terus apa aja? Mana Mas? Hah? Nah, Nasrat udah ketahuan. Oh, baru makan gorengan. Bagi kue mana Mas? Pedes karena enggak bagi. Lambat. Nah. Wih. In. Nah. Nah. Jadi af'al khamsah kemarin ada lima disebutkan di sini, duanya sama. Ya. Kalau sebutannya di syarah Rumi apa, Mas? Amsalat apa? Kita. Ya. Nah, tahu buka. Oke. Amsalat sitah. Ya. Karena Syekh menambahkan itu menjadi amsalat sitah. Soleh Al-Husaini Bidahullah. Nah, di sini ada tentang afalu khamsah, ada huma, hum, antuma, antum, anti. Sehingga tinggal kita ketika faham tentang domirnya, kita ngambil fi'il mudore'nya. Tahu gak caranya ngapal afalu khamsah? Ngambil domirnya, kata gantinya, yaitu huma. Ini huma. Ini huma. Hum. Antuma, antum, anti. Terakhirnya anti, Mas. Kenapa terakhirnya anti, Mas? Nah, isfaham mendal, Mas. Nah, itu. Karena isfarak baik itu anti, ya, anti kenyamanan, jadi baik itu tombar. Nah, makanya disebutkan di sini ada huma, hum, antuma, antum, dan anti. Ada untuk huma fi'il mudhari'nya yaf'alani, kemudian yaf'aluna, kemudian antuma taf'alani, antum taf'aluna, anti taf'alina. Atau antum mau menyebutnya huma antuma, hum antum, anti, bisa, ada masalah. Yang jelas kronologisnya cuma itu aja, Mas. Cuma yaf'alani, kalau langsung fi'il mudhari'nya maka urutannya dibalik. Kalau domirnya itu tadi huma, hum, antuma, antum, anti. Tapi kalau antum pengen menghafal fi'il mudhari'nya, lebih enak hanya membedakan antara ya dan taknya di awal. Ya, yaf'alani, taf'alani. Yaf'aluna, taf'aluna. Taf'alina. Seperti itu, Mas. Ya. Nampak. Terus semangat panau. Allah, Allah berikan dibuka segitu. Otot dan pelan-pelan. Nama makanya nanti kita insyaallah akhi ada salah ada cir. Nah, kemarin kaidah dalam fi'il mudhari' annahu yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujzamu bis sukun, ya, walakin hadhihi al af'al al khamsata tukhalifu wa hiya turfa'u bi thubutin nun. Sehingga ini semuanya thubutin nun. Ya, turfa'u bi subidun. Walihada qala waj'al linnahwi yaf'alani nuna raf'an. Karena kemarin ketika antum menyebutkan syair ini, waj'al linnahwi yaf'alani nuna, maksudnya apa? Waj'al an-nuna linnahwi yaf'alani. Kemudian watat'ina watas'aluna raf'an. Ya, ini dibalik-balik, Mas. Nah, kenapa syair Ibn Malik mengatakan seperti itu? Karena agar wazan terakhirnya sama, baharnya sama. Kemudian atfuha lil jazmi wan nasfi simah kalam takuni litarumi madlamah. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, malam ini insyaallah. Nah, ini kemarin kita pelajari, jadilah sebagai penuntut ilmu yang berkeinginan seperti fi'il mudhari' yang tidak akan pernah bisa menerima status majrur dijarki. Ya, antum enggak bisa dijarki. Kalau antum dijarke berarti antum itu enggak pernah namanya nasihati, dimarahi, ya dibenarkan, diluruskan. Bahkan tadi karena ngirim videonya beliau, dakwah itu harus ada akidah. Dakwah harus ada akidah. Karena alhamdulillah setiap kali kita kajian pasti ada berakidah. Yang jelas di situ tentang kaitannya. Tukhatibul mar'ah fataqulu anti taqumina wa taqumina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'ala mutarafihi thubutun nun. Semuanya thubutin li'annahu min al-af'al al-khamsa wal ya'u fa'ilun. Walidha law qulta anti taqumi wa anti tabki lakana khata'an was-shawab taqumina wa tabkina li'annahu marfu'un bi thubutin nun. Jadi semuanya asma af'alul khamsah itu dengan apa? Tubutin nun. Alamat rafihi tubutun nun. Semuanya subutin nun. Kalau misalnya antum lihat di sini tentang kemarin ya. Yakumuna, ini yakumuna. Ini alamat rafihi subutun nun. La'anu min al-af'alul khamsah wal wawu fa'ilun. Kemudian kemarin juga kita bahas. Nah, kemudian dijelaskan yakumani, yakumani, ya, yakumani di sini fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Lagi-lagi apa? 'Alamatu raf'ihi, alamat marfu'nya, alamat dhammahnya itu adalah thubutun nun. Karena min al-af'al khamsah wal alifu fa'ilun. Naam. Naam. Fa'il sebab di sini wal ya fa'ilun. Taqumina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafi'i thubutun nun. Li'annahu min al-af'al al-khamsah. Wal ya'u fa'ilun walidha law qulta anti taqumi aw anti tabki lakana khata'an. والصواب تقومين وتبكين لأنه مرفوع بثبوت النون. Ya. Kemudian هذه أفعال خمسة تسمى أفعال الخمسة وبعضهم يقول أمثلة الخمسة والمعنى واحد. Ya. Jadi أمثلة الخمسة dan أفعال الخمسة itu maknanya sama. Nah, lakin law qala qa'il, kalau ada yang berkata, mad dalilu ala al-inhisari ha fil amsilatul khamsah. Apa dalil atas pembatasan dalam amsalatul khamsah? Amsalatul khamsah, contoh yang lima. Fal jawab, al-istiqra'u wa tatabbu. Ini rata-rata kalau di jelaskan tentang dalil, semua jawabannya rata-rata. Istiqra wa tatabbu. Istiqra itu artinya bagian dari membaca banyak sekali, kemudian diringkes, kemudian diambil intisarinya. Itu istiqra. Ya, membaca banyak, kemudian diringkes, diambil saripatinya. Wa tatabbu. Tatabbu itu mengikuti. Artinya apa di situ? Mengikuti dalil-dalil yang berkaitan dengan itu, Mas. Jadi bukan terkadang hanya satu dalil, tapi dua dalil, tiga dalil, seterusnya. Ya, itu di as, belum balik. Saya bikin kopi. Dah lama untuk gak ngerasain gerabak. Ini gerabak petik merah, Mas. Terakhirnya untuk melihat after taste-nya. Sweet-sweet nih. Nah. Yani la yujadu fil kalamil Arab amsilatun khamsatun illa hadhi. Maksudnya apa? Jawabnya, di dalam omongan orang Arab, di kalamil Arab, amsilatun khamsatun itu enggak ada kecuali ini. Kecuali ini. Nah, qaluhu simah. Simah, bukan simbah. Simah. Simah itu tanda, alamatun. Yani alamatun. Fa idza nasabta ahad al-af'al al-khamsati ya. Naam. Fa idza nasabta ahad al-af'al al-khamsati fahdhif nuna. Mas, fahdhif nuna. Wa idza jazamtahu fahdhif nuna. Nah, itu fantom lihat. Simah. Yani alamatun. Tanda. Nah, fa idza nasabta ahad al-af'al al-khamsati. Kalau engkau menasabkan salah satu dari af'al al-khamsah. Salah satu dari af'al al-khamsah. Ya. Kita ingatkan lagi af'al al-khamsah itu ada lima. Masjid. Fahdi ada berapa, Pak? Af'al khamsah. Af'al khamsah. Apa saja af'al khamsah? Al ya, af'al khamsah. Itu apa? Ini kelihatan Pak Adi kalau belum merojaah kayak gini. Tapi kalau sudah merojaah, beliau mau tanya apa saja langsung. Tes, tes, tes, tes. Belum apa. Al-af'alu khumsah. Apa Pak Adi? Wah ini. Mas Herman, af'alu khumsah. Pira Mas Herman. Ayo, lima apa aja? Wataf'alina ya. Nah, sekarang ya ada ide dari apa yang dia omongkan. Ini af'alu ya, khamsa. Ya. F5, Mas. Ya, kita sekarang cara Pak Haji Ono dengan lambang. Ya. Ini yaf'alani. Ya kan? Yaf'alani, taf'alani. Kemudian oh, hijau. Hijau mejreng, yo, afwan nggih. Malam ini karena ada Gus Tanjung ini, kita ngejerengkan sedikit ini. Biar juga lemak barik. Nah, jadi Mas, sing rada menyeramkan ya. AF5. Jadi ana jadi kepikiran rumus-rumus itu Mas. Pakai ini AF5 merek nanti. Jadi af'al khamsah. Ya, ini ada yaf'alan. Ya. Yaf'alani. Taf'alani. Kemudian yaf'aluna Yaf'aluna. Kemudian taf'aluna. Nah, terakhirnya taf'ali. Nah, ya ta ya ta ta. Antum konsentrasi ke situ dulu. Ya ta ya ta ta. Guys. Ya. Nah, sekarang antum ambil ya, ini yaf'alani taf'alani. Yaf'aluna. Nah, ini antum sebut dua, ini sebut dua. Ya dua. Itu yaf'alan. Ta dua taf'alan. Ya jam. Yaj. Ya. Maksudnya J jamak. Karena ini enggak nyebut tiga. Ya tiga nanti susah. Tapi bisa juga. Kemudian ta J. Ya. Kemudian il ti tati anti. Ya. Jadi yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Pertama tadi yang ngejreng lagi. Lihat ininya. Ya ta. Oke Mas Irwan. Yata. Kemudian yata lagi. Ini yata lagi. Yata, yata. Kemudian ta lagi. Ta lagi. Tapi ya lin. Itu lin aja. Ya, jadi linta. Ya. Kemudian ini jamta, kemudian jamia, linta jamia jamia, kemudian tuta tuya, angel, Jadi AF 5 afal khamsah itu rumusnya adalah tuya, tuta, itu dua kali. Dua ya, dua ta. Yaf'alani, di dua ta. Di dua ya, di dua ta, kemudian talin. Itu rumusnya. Langsung Pak Hati langsung ingat dulu menuliskan ringkas ya. Jadi ini ringkasnya gini Pak. AF5 AF5 sama dengan D2 ya. Ya. Ya. Plus di dua ta plus talin. Itu rumusnya. AF5 di dua ta di dua ya. Ya. Di dua ya di dua ta talin. J2 ya itu maksudnya apa? Jamak dan musanna awalnya ya. Yaf'alani, yaf'aluna. Kemudian J2 ta jamak dan musanna itu pakai ta. Taf'alani, taf'aluna. Tambah talim, taf'alina, talim. Enggak bisa, yowis, setelah. Karena cuma pengen ngerjain Mbak Hati. Terjemahnya. Ya, ya ala ini mereka berdua, ya, atau dia berdua ya, perang hamil kemarin. Ya. Dia berdua. Itu untuk laki-laki, Pak. Yaf'alani itu untuk dia berdua sedang apa? Sedang melakukan pekerjaan. Ini semua fi'il mudhari', jadi sedang semua. Taf'alani kalian berdua. Ya. Ya. Kalian berdua sedang melakukan pekerjaan. Ya. Yaf'aluna, ya, mereka sedang melakukan perbuatan. Taf'aluna, kalian sedang, kalian jamak sedang melakukan pekerjaan. Taf'alina, kamu perempuan sedang melakukan. Nah, sekarang tentang contoh, antum sebutkan untuk doroba. Ya, aku nawa untuk doroba disebutkan af'al khamsahnya apa? Doroba. Kok doroba doroba ini? Itu fi'il apa itu? Lali ya Pak Bundi, kamu lojaan. Ya deribu. Ya. Ayo. Ayo, San. Nah. Cuma 6, Pak. Enggak, huma yang mu'anas enggak bisa. Taf. Kan taf'alani. Taf'alani dan taf'alani. Ya, itu sudah otomatis. Otomatis. Kemudian yaf'alani. Ya. Jadi ini kalau ini kan 2. Jadi 6, Mas. Enggak 7. Yang yaf'alani enggak ada duanya. Untuk yang perempuan bukan yaf'alani. Taf'alani. Ya. Paham? Ya. Nah. Jadi yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sekarang bentuk ke nama. Nama. Misal, nama ya. Na Ma. Ayo. Tananina. Nami. Tanduri, Mas. Kita ditanduri itu namanya tamanina. Nah. Ya. Ya, tanamina. Durian, Mas? Ya. Panas itu sih. Jadi yaf'alani taf'alina. Taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna. Sekarang Pak Hadi, untuk kasala. Kasala tadi. Kasala apa Pak Hadi? Nah. Yuk. Apa? Tadi lemon. Waduh. Mas Yuda wis. Mas Yud. Af'al khamsa untuk apa? Kasila. Nah. Kalau ini untuk kasala. Ini bentuk, Mas. Ya. Kasila. Jadi fi'il madinya itu kasila. Jadi kasila yaksalu. Itu fi'ilnya. Kalau fi'ilnya ada kasala yukasilu. Enggak ada kasala. Ya, ini ana perbaiki juga tadi. Kasila. Kasila yaksalu. Kasila yaksalu. Kayak kasila yaksalu kasalan bahwa kasilun wa kaslanu kaslanun jamaknya kusala wa kasla wa hiya kasilatun wa kasilatun wa kasla kaslanatun. Nah. Kasila yaksal apa Mas? Takaluna. Takaluna. Ini. Ayo, taksaluna. Ayo, hari ini stand domba. Ini untuk kasila yaksalu. Ya. Jadi yaksalani taksalani. Ya, kemudian yaksaduna, taksaduna, taksadina. Ini satu lagi untuk ascak dari mereka. Dan harus diklats dengan pertanyaan. Memakai kata nadima. Nadima. Yandam. Nyesel, mas. Nyesel. Nadima yandam. Ulangi, mas, ulangi. Aku kasih, mas. Yo. Ayo, san. Nah. Kemudian terakhir untuk Pak Hadi. Pak Hadi itu memakai ini. PL-nya sholat. Sholla yusolli. Sholla yusolli. Bukannya sholli. Sholla yusolli. Menjadi apa? Sholla yusolli. Yusollani. Usollani. Yusolluna. Usolluna. Usollina. Usowa. Nah. Yuso dan tuso. Nah, satu lagi buat Pak Hadi. Jalasa wis, jalasa. Jalasa. Yajlisu. Apa Pak Hadi? Sampai Pak Hadi klik, baru kita lanjut. Jalasa, Pak. Dibikin seperti ini. Seperti ini, Pak. Nah. Seperti ini. Nah. Apa, Pak? Ya, come on. Bisa, Pak. Wah, ini masuk nggak bisa. Jalasa yajlisu. Jadi apa afal khamsahnya Pak Adi? Jalasa yajlisu. Ijlis. Ini tinggal apa? Yaj lisani. Kemudian apa Pak Adi? Jangan membayangkan ini hari ini ada UFC Pak. Tanggal. Yajlisu menjadi wazan yaf'ala ini gimana Pak Adi? Jadi yajlisa ni. Ya, mana? Ewa? Ulangi. Ewa? Gak ada suninya. Ini gak ada, ninya gak ada. Yajlisani, tajlisani. Kemudian, yaf. Untuk yaf'aluna apa? Yaj. Kan jalasa yajlisu. Menjadi yajlisuna. Ya, terus tajlisuna. Nah, yajlisuna, tajlisuna. Kemudian tajlisina. Aywa, asan. Dah tahu Pak Adi? Abu Waris sudah bisa tuh? Pak Adi belum bisa. Masih bingung Pak Adi. Pak Adi yang tahu itu doroba. Pelangi lagi doroba. Karena Pak Adi sering memukul. Pak Adi dulu dan berapa Pak Adi? Dan dua dan tiga Pak Adi? Pak Adi? Jangan. Enggak, dan kawan-kawan jadi ini. Jadi doroba yadribu. Ya kan? Fi'il mudhari'nya apa? Doroba yadribu. Nah, kalau dibikin seperti ini kan tinggal yadribani. Kemudian tadribuna. Kemudian yadribuna. Kemudian tadribuna. Kemudian tadribina. Itu saja digantinya. Paham Pak Adi? Ayo. Nah, nanti tinggal Pak Adi roja'ah tentang tasrif. Domair. Domir itu kata ganti. Yang nantinya untuk fi'il mudhari' itu apa? Contohnya sekarang tahu. Ya, ini misalnya nah ini kan ada gambar ini. Untuk bisa lihat di sini, ini Pak Adi. Kita lihat yang domir itu Pak Adi 14. Paham jadinya. Nah, ini kan ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Untuk fi'il mudhari'nya sekarang. Ini dari madda yamuddu. Yamuddani, yamudduna. Nah, ini diambil dari apa? Yang huma sama hum. Ya. Ini kalau misalnya di ini sebentar. Jadi biar Pak Adi lebih ah. Jadi gini Pak, nah ini baru bisa di, antum bisa lihat. Jadi untuk af'al khamsah itu hanya mengambil apa Pak? Huma, ya, kemudian hum. Ya, hum yang merah aja. Huma, huma hum, kemudian apa? Huma lagi, kemudian apa? Anta, kok anta? Antuma, antuma, antum, kemudian anti. Ya. Ini sama kan Pak? Tamudani kemudian tamudani. Ya enggak? Ini jadiin satu. Paham sampai sini Mas? Sehingga hitungannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Paham jadinya. Karena kalau anak enggak nampilin ini nanti enggak mudeng juga. Ini kan huwa dhamirnya. Dhamirnya apa huwa itu dia. Huma dia dua. Hum mereka, hiya dia perempuan, huma dia dua perempuan, hunna mereka perempuan, anta kamu, antuma kamu, kalian berdua, antum kalian, kemudian anti engkau, engkau perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antuna apa Mas? Mereka kalian perempuan, ya, ana saya, aku, ada nahnu ya, tapi tidak ana shop di sini. Cuman yang jelas ini diambil ini aja. Jadi diambil yamudani, yamuduna. Kemudian tamudani. Ini sama dengan tamudani. Kemudian tamuduna, kemudian tamudina. Paham Pak? Pak. Hadi sekarang. Sama. Sekarang kalau misalnya anda tulis jalasa yajlisu. Yajlisu. Ya, yajlisu. Ya kan? Ini yajlisani. Yajlisani. Ya, yajlisani. Jadi ini yajlisani, kemudian yamudduna ini yajlisuna. Tamuddani ini menjadi apa? Tajlisani. Kemudian ini juga tajlisani, kemudian tajlisuna, kemudian tajlisina. Bapak Adi? Ya nanti direnungkan baik-baik. Tapi jangan sambil nonton UFC. Gak akan masuk. Iya, jangan. Kalau murojaah, murojaah aja Pak. Jangan sambil. Nah, kita lanjutkan. Misalnya apa? Ya, iya. Misalnya baka yabki, nangis. Makanya kalau sebutannya apa? Ibki ala khati'atik. Nangislah karena kesalahan. Kan nangis itu apa salah itu ketawa. Nah itu juga itu yap kiani tab kiani kemudian yap ki ya yap kuna di sini jadi yap kuna tab kuna menjadi tab kina. J2ya, J2ta, dan talin. F5. Sah juga. Ya, Yusolan. Beda itu ini untuk penjelasan itu kan sholat ya ada tasjidnya di sini sholat yusolli nggak ada sholat itu ini sholat yusolli itu beda sama dengan contohnya ha paso ayo paso bisa paso ya sholat yusholli tapi asalnya di kalau fi'il madinya itu ada tanya alif maksurah. Alif maksurah itu asalnya itu adalah alif atau ya. Itu bisa diketahui dari fi'il mudhari'nya. Shalla yusalli. Berarti ketika ada terakhirnya ya di fi'il mudhari'nya berarti alif maksurah yang awal itu aslinya ya. Jadi bukan shalla tapi shalaya. Awalnya sama dengan Buddha. Ya, Buddha itu apa mas? Ahda Yuhdi misal. Ahda Yuhdi. Karena mudhari'nya ada ya Yuhdi di. Maka itu ahda ya. Paham? Nah. Nah ini contoh ini dipelajari dalam sorof perubahan-perubahan itu belajar sorof. Yang jelas antum paham tentang afalu khamsah mas. Gak usah kemana-mana, jangan derek-derek kemana-mana, tapi antum pahami itu aja. Kalau masalah tentang fi'ilnya gimana, contohnya gimana, antum bisa lihat sorof tasrif, tasrif. Ya. Kemudian simah tadi contoh fahdif nuna ya fahdif nuna wa idza jazamtahu fahdif nuna alamat simah itu alamat kalau idza nasabta ahadal af'alil khamsah kalau engkau nasabkan salah satu dari af'al khamsah fahdif nuna maka bukan subutun nuna bukan subutun nuna tapi dihapuskan nunnya. Nunnya mana dihapuskan? Contohnya misalun nasbi. Ya, misalun nasbi. Qauluhu ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Al-Imran 92. Lan tanal. Ya, tidak akan pernah kalian mendapati al-birra, kebaikan. Hatta tunfiqu sampai kalian itu berinfak mimma tuhibbu dengan apa-apa yang kalian cintai. Ya. Haitsu hadafan nuna min al-fi'lain. Itu tanal. Tunfiqu. Nah, itu semuanya dijazmkan. Jadi harusnya tanaluna kan nunnya dihilangkan. Tunfikuna nunnya dihilangkan. Paham sampai sini? Contoh dari misalu nasf. Misalu nasf. Kemudian misal jazmi. Contoh jazm, Mas. Qaluhu subhanahu wa ta'ala wa la takunu kal ladina tafarraqu wakhtalafu. Ya, janganlah kalian menjadi kal ladina, seperti orang-orang yang tafarraqu, memisahkan diri atau memecah belah, wakhtalafu, dan berbeda. Itu syarat surat Al-Imran 105. Takunu di sini adalah majzum dengan adanya sebab lanahi. Wa alatul jazmi hadfun, dan alamat jazmnya itu adalah dengan hadfun nun, menghilangkan nun. Dengan menghilangkan nun. Ini contoh dalam jazm fi'il tersebut. Nah. Nah, itu aktafi bihadal kutuh. InsyaAllah kita lanjutkan pada besok malam, insyaAllah. Aktafi bihadal kutuh. Allahumma sallam wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.